Haturkeun nuhun ka pangresna anu betos ngadawikeun sambutanana. Sambutan anu salajengna nya eta ti pangresna Bapak Ustad Muhammad Soleh Al-Hafid anu bade ngadawikeun mau idhoh hasanah kanggo urang sadayana tangtos tanbas keneh jumeneng di alam dunia. Mangga pangresna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabih kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tughaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhjiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun kulun nasi dakhiluh. Al-Hadis. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhun Nabiul Karim wa nahnu ala dhalika minan syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalayan mintonkeun puji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah urang sadaya dunia saat tiasa kempel dinararaga ngamakamkeun pun bibi sepuh guru urang sadaya pangrasa Ustaz Zuherlan. Mudah-mudahan kempelna urang sadaya di ieu tempat sing janten kempel anu dipupuk ku ridho ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh hadirin anu kasimkuring dipahormat, sakumaha kurang kasaksi kamabhum pun bibi sepuh guru urang sadaya tadi wengi kira langkung tabuh satu anjeuna mulih ka jati mulang ka asal uih ka zat ilahi robbi Allah subhanahu wa ta'ala tos rengse tugas anjeunanana hirup di alam dunia. Tingawitan ngurus pribadina, ngurus anu janten carogena almarhum, oge ngurus pala putra-putrana. Tadi wengi tos cacap tugas anjeunna selaku hamba Allah hirup di alam dunia. Upami ku urang kasaksi ka Bandungan kegiatan sadidinten anjeunanana. Anjeunna teh mangrupikeun ahli ibadah, ahli pangawasan, insyaallah ahlul Qur'an. Sok sanaos anjeunna teu hafal Al-Qur'an secara harfiah 30 juz bil hifdi. Tapi anjeunna sangat hormat mika cinta ngamulyakeun ngagungkeun ka para penghafal Al-Qur'an. Semkuring mah yakin anjeunna teh ngarupikeun ahlul Qur'an. Oke, okay, semkuring ninggal kasayan anjeunna. Insyaallah semkuring jeneng saksi yen anjeunna sebagai jalmi anu salehah anu insyaallah kasolehan ia pun BBT bakal jadikan asbab, bakal jadikan wasilah Allah subhanahu wa ta'ala ngalungsurkan ridho, rahmat, karunia sareng magfirah ka anjeunanana. Mudah-mudahan anjeunna sing husnul khotimah ditampi iman Islam naku Allah subhanahu wa ta'ala dilipat gandakan samudaya amal kasayananana dihapunten tindak segala rupi dosa sareng kakirangan kahilapanana. Alam kuburna sing dicangkeun ku Allah Subhanahu wa taala, dilegakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sing janten taman tina taman surgana Allah Subhanahu wa taala, raudhatun min riyadil jinan. Oge mudah-mudahan anjeunna sing janten ahli surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge mudah-mudahan pala putrana Ustaz Zuherlan, guru urang sadayana, rai-raina sing dipasihan kegiatan ku Allah Subhanahu wa taala, nampi kana cocobi, nampi kana papasti ti Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan ieu para putra-putrana, para putu-putuna sing janten putra-putu anu saleh tur salehah, anu tiasa neraskeun kana tapak lacak kasayan ieu pun bibi. Margi upami urang nyaahkeun janten sepuh, upami sepuh urang masih keneh aya keneh, urang tiasa ku ngahidmat ka sepuh urang, ku jalan urang sumping silaturahmi ka sepuh urang. Upami urang gaduh rezeki, isihkeun rezeki urang materi urang kangge sepuh urang. Tapi upami sepuh urang parantos teu aya, sepuh urang tos teu butuh ku rezeki urang. Sepuh urang tos teu butuh ku materi anu dimiliki guru jeung putra-putruna. Tapi anu diperigikeun ku sepuh urang nyata ku soleh jeung solehana diri urang sadayana. Bapak Ibu sadayana, ketika sepuh urang masih jumenang, ibu urang masih jumenang, rama urang masih jumenang, pintu barokah Allah Subhanahu wa taala 100% masih terbuka kangge putra-putrana. Tapi ketika rama urang parantos teu aya salah sahijina, maka pintu barokah lewat jalur sepuh parantos teu aya 50%. Komo upami anu janten ibu urang parantos teu aya duanana, mata pintu barokah melalui sepuh-sepuh orang tua urang parantos teu aya 100%. Tah kumbalik kitu, kadeuleuh jeung kana kanyaah anu janten putra, kana janten sepuh anu parantos teu aya, iwal ti ngawujudkeun diri urang saperangan janten jalmi anu soleh tur salehah. Margi putra anu soleh, ieu sakumaha anu dawuhkeun ku Nabi, nyata wa waladin salihin yad'ulah, nyata putra anu bakal ngadoakeun ka Allah Subhanahu wa taala kangge supados Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun ridho inayah rahmat sareng magfirahna ka sepuh-sepuh urang sadaya. Wabil khusus kali deui pun bibi mangrupikeun jami anu salehah, simkuring atas nami pribadi oge atas nami keluarga besar Pak Ustaz Zuherlan, nyungkeun disaksi ka para warga sadayana anu kahiji, nyungkeun disaksi kumaha kitan-kitan ngahapunten ka kapun bibi atau tapi henteu kada dosa-dosana. Alhamdulillah. Da maklum sok sanaos ieu pun bibi teh ahli pangaosan, ahli ngaos Al-Qur'an, tapi jami anu biasa al-insan wa hal khotowan nisyan sok aya we teh soledad dina kalepatan mah. Meureun kitu sekali deui simkuring atas nami keluarga nyuhunkeun dihapunten ka para warga sadayana anu caket anu tebihna sok bilih ieu pun bibi aya di soledad ngalakukeun kalepatan ka hadirin sadaya, nyuhunkeun dihapunten anu saageu-ageuna lahir sinarang batin. Sekali deui ngan dihapunten. Alhamdulillah antum syuhada'u fil ar, anjeun sadayana jeung saksi di pundak Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua, simkuring hoyong disaksi ku sadayana, ieu pun bibi teh mangrupikeun jalmi anu salehah. Salehah ahli ibadah, ahli pangawasan, ahli Qur'an. Alhamdulillah antum syuhada'u fil ar, urang sajana saksi di pundak Allah Subhanahu wa taala anu bakal ngaringankeun ka ieu pun bibi. Anu katiluna, bilih ieu pun bibi sok saras ka bade kegiatan ka keluarga panginten. Maklum pun bibi makhluk sosial, campur gaul, boh di situ saheur, di jipari atanapi di samangen. Bilih ieu pun bibi salami jumenengna ngagaduhan utang nepi utang anu alit atanapi anu ageungna. Boh ka wargi-wargi anu caket atanapi wargi-wargi anu tebi. Tos pun bibi ngantun kena ka alam dunya, tos semet dia tenyanak utang pi utang. Mangga birih aya utang tu utang mah insyaallah simkuring sareng putra-putrana insyaallah nanggung waler kana samatan bilih ayah, samatan iya pun bibi, jantan pun bibi mah wih ke Allah, terus nyandak hati anu bersih ke Allah subhanahu wa ta'ala, lahir anu bersih, hati anu bersih, sehingga iya anu dawuhkan ku Allah subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan iya pun bibi wihna ke Allah subhanahu wa ta'ala sing nyandak hati anu bersih, hati anu ikhlas, sehingga anina selamat di alam kuburna, selamat di takodan kumalak karena sarang nakirna, selamat di alam mahsarna, selamat di mijana, selamat di sirotna, anu akhirna ia pun lebih jantan ahli surgana Allah subhanahu wa ta'ala kunyanak hati anu bersih. Pangitan disimkuri sakitu, oke mudah-mudahan terakhir ia pupusna pun lebih sing jantan ibroh ke urang sadayana, urang oge bakal sepertos kia duka enak uih di makam, duka senten, duka wengi, duka enjing, eta mah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Anu penting Allah parantos ngawasiatkan ke urang sadayana, urang setiap saat dina situasi jeung kondisi kumaha wae oge urang kedah sering kedah emut ke Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan urang sadayana ku ngamakamkan ibu bibi sing jenten jami anu senantiasa siap pikeun dipanggil ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.